Begitu banyak cerita, ada suka ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan beda, masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Aku bisa merubah semua hingga tiada orang berubah. Tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya. Janji terikat semua. Miliki naluri yang sama. Tak ingin berganti. Jiwaku sering saja berkata, andai ku mampu ulang semula, ku pasti tiada yang curiga. Kasihkan hati, tiada berduka. Cintaku di dunia.